bahas yaitu ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, diperbolehkan seseorang untuk berobat, yajuz at-tadawi wa tafwidu afdal liman yaqdiru ala as-sabr, dan seseorang yang di mana dia bersabar, tetap dia berobat dan bersabar terhadap penyakit yang diderita, nah fawa afdal. Wa yahramu bil muharramat, dan diharamkan seseorang untuk berobat dengan sesuatu yang haram, dengan barang-barang yang najis, baik dioles ataupun diminum. Fahadha ma yajuz. Qala rahimahullahu ta'ala, ويكره الاكتواء. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang ucapan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih tentang kay. Apa itu kay? Kay yaitu seseorang yang menggunakan besi panas untuk mengobati penyakit, luka atau penyakit. Dan kay di sini sebagaimana dikatakan oleh Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, yukrah, makruh. Nah, di sana terdapat dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang kay. Dalam hadis Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan asyifa'u fi thalathah, bahwa pengobatan itu ada tiga, fi syaratati mihjam au syarb au syarbati asl au kayyatin binar wa anha ummati anil kay. Dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa pengobatan itu ada tiga. Yang pertama dengan hijamah, berbekam. Kemudian yang kedua syarbati asal, dengan meminum madu. Kemudian yang ketiga au kayyati binar, yaitu dengan besi panas. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa anha ummati anil kay, dan aku melarang umatku terhadap kay. Nah, dalam hadis ini para ulama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang tentang kay di sini, dikarenakan kay di sini dengan menggunakan besi yang panas, yang dimana dia sudah dipanaskan, dan di sana terdapat dalam hadis la yu'adzab binnar illa rabbun nar, tidaklah mengadab dengan api kecuali rabbun nar. Dikatakan dari makruhnya dari tadi tidak boleh dengan api, kemudian ilahnya juga dia mengatakan selain dari itu. Nah, dan di sana ada larangan dari Nabi SAW. Dan di sana Nabi SAW sebagaimana di dalam hadis Jabir indal Muslim, bahwa Nabi SAW mengkai Sa'd ibn Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu fi uqhulihi marratain, ketika Sa'd ibn Mu'adz terkena bidikan anak panah pada tangannya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkainya dengan dua kali. Di sana terdapat hadis larangan bahwa Nabi SAW mengatakan wa anha anil kay, dan di sana terdapat bahwa Nabi SAW pernah mengkay sahabatnya itu Sa'd bin Mu'adz. Sehingga dengan mengumpulkan hadis-hadis yang di sana Nabi pernah melakukannya, dan juga sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah mengkai Sa'd bin Zurarah ketika terkena duri, sehingga dikumpulkan hadis di sana Nabi SAW melarang wanahul kai, sehingga kai di situ adalah hukumnya makruh. Mengkai hukumnya adalah makruh. Nah, dan pengobatan kai di sini ma'ruf di kalangan orang-orang Arab bahwa itu adalah merupakan jalan terakhir. Seseorang yang terkena stroke misalkan, atau seseorang yang tiba-tiba lidahnya keluar, kemudian dikai di titik tertentu, urat tertentu, sehingga lidahnya kembali ke dalam. Atau tiba-tiba dia melirik tidak bisa kembali. Apabila di sana sudah tidak ada jalan lagi kecuali dengan kai, maka jais, tapi hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Qala al-Imam Syaukani rahimatullahi taala alaihi, wa la ba'sa bil hijamah wa ruqyah bima yajuzu min al-'ain wa ghairiha. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaihi, wa la ba'sa bil hijamah wa ruqyah, dan tidak mengapa bil hijamah, al-hijamah dengan berbekam. Al-hijamah fa huwa al-mashru', sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan, hadis Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa pengobatan itu ada tiga, yang diantaranya itu dengan al-hijamah. Bahkan dalam hadis yang lain bahwa Nabi SAW mengatakan, hadis Jabir yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, in kana fi syai'in min adwiyatikum khair fa fi syaratati mihyam au syarbati asal au lad'atin bin nar. Apabila terhadap sesuatu yang pengobatan itu baik, maka di situ ada tiga, yaitu dengan hijamah, minum madu, dan juga dengan kai. Dan kai di akhir disebutkan wa ma uhibbu an aktawiya, dan aku tidak menyukai dengan kai. Dalam hadis ini bahwa berbekam itu dianjurkan, dan berbekam adalah mengeluarkan darah kotor pada titik tertentu, baik di kepala ataupun di punggung seseorang. Dan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam waktu yang afdal di dalam berbekam, dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan sanadnya hasan, dahsan Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi fi sahihah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ihtajama li 17 wa 19 wa 21 kana syifaan min kulli da'. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, man ihtajama li 17 atau 19 21 kana syifaan min kulli da. Barang siapa yang berbekam di tanggal li 17 wa 19 21 dan tanggal 21, kana syifaan min kulli da, itu adalah merupakan syifa, pengobatan dalam setiap penyakit, yaitu waktu yang berbekam. Hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi, bahwa waktu yang afdal dalam berbekam yaitu tanggal 17 1921 dari bulan Hijriyah. Dari bulan Hijriyah. Nah, bukan Masehi tapi Hijriyah. Ini yang afdal. Nah, sebagaimana dalam hadis yang tadi kita sebutkan. Dan zaman dulu berbeda dengan zaman sekarang, bahwa berbekam itu terdahulu dengan memakai tanduk. Nah, tanduk itu kan mengecil sampai ke atas, dikeluarkan isinya, dibersihkan, kemudian ujung dari tanduk tadi dilubangin, kemudian dihisap oleh orang yang berbekam tadi, dihisap. Nah, dengan sekuat tenaganya, sehingga keluarlah darah kotor. Nah, sehingga khilaf diantara ulama tentang berbekam, kenapa kok yang berbekam itu ada yang mengatakan yang membekam bisa membatalkan puasa, karena sebagian ulama mengatakan ilahnya tadi ditakutkan darah yang ketika dia hisap masuk ke tenggorokannya. Nah, qala rahimahullahu taala, wala ba'sa bil hijama wa ruqyah bima yajuzu min al-'ain wa ghairiha. Perbolehkan hijama dan juga ruqyah bima yajuz min al-'ain wa ghairiha. Dan tidak mengapa dengan hijama wa ruqyah yang di sana seorang terkena ain dan juga yang lainnya. Ruqyah di sini disyariatkan dari ain dan juga dan yang lainnya, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan ruqyah di sini diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu, yang diantaranya itu dengan ruqyah yang dengan kalimat bahasa Arab, bahasa yang dipahami. Nah, dan tidak dengan sesuatu yang mengandung kesyirikan. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagaimana dalam hadis Auf bin Malik yang dikeluarkan oleh Muslim, dikatakan kunna narki fil jahiliyah fa kunna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik. Kami meruqyah ketika jahili, ketika pada zaman jahiliyah. Kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, kaifa tara fi dhalik? Bagaimana pendapat engkau? Kemudian Nabi SAW mengatakan, a'ridu alayya ruqakum, wa la ba'asa bir ruqa ma lam yakun fihi syirkun. Nabi SAW mengatakan, a'ridu alayya ruqakum. Beritahu kepada aku, yakni perlihatkanlah kepadaku tentang ruqyah kalian, wala ba'sa dan tidak mengapa birruqyah dengan ruqyah ma lam yakun fihi syirkun, selama di sana tidak ada unsur kesyirikan. Nah, dan ruqyah di sini ketika seseorang terkena ain, ainnya itu pandangan seseorang ketika dia melihat sesuatu yang takjub, ada pandangan yang hasad. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-ain haq, bahwa al-ain adalah merupakan hak, sebagaimana dalam hadis Ibnu Abbas yang dikeluarkan oleh Muslim, al-ainu haq walau kana syai'un sabaqal qadar la sabaqathu al-ain. Nabi SAW mengatakan bahwa al-ain haq, ain adalah suatu hak. Kalau terhadap sesuatu yang bisa mendahului takdir, maka itu adalah merupakan penyakit ain. Nah, dan kaifiyah dalam mengobati penyakit ain, sebagaimana Nabi SAW pernah menyuruh seseorang untuk berwudu. Nah, kalau diketahui bahwa dia yang telah melihat sesuatu dengan tidak dengan pandangan yang di sana terdapat pandangan yang buruk, maka apabila diketahui orangnya maka suruh berwudu, kemudian air bekas wudu tadi dimandikan kepada orang yang terkena ain tadi, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan di sana terdapat kisah hadis yang dikeluarkan Imam Malik fil Muwatta bahwa Amir bin Rabi'ah melihat Sahal bin Hanif sedang mandi. Sahal bin Hanif sedang mandi, kemudian Amir bin Rabi'ah dia mengatakan, demi Allah saya tidak pernah melihat kulit yang seperti kulitnya Sahal bin Hanif. Nah, ketika Amir mengatakan seperti itu, maka Al-Sahal dia kulitnya merasa panas. Dia mursyid terasa panas. Nah, kemudian hal ini diberitahu kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kepada Amr bin Rabi'ah untuk berwudu kemudian dimandikan kepada Sahal bin Hanif. Kemudian sembuhlah Sahal bin Hanif. Nah, sehingga seseorang apabila dia melihat sesuatu yang ta'ajub, dia ucapkan Masya Allah, Tabarakallah. Biasanya di kendaraan-kendaraan ditulis di belakang Masya Allah, Tabarakallah. Sehingga ketika seseorang yang melihat, karena Nabi SAW mengatakan al-ain haq, pandangan mata itu adalah merupakan hak, apalagi pandangan yang di sana ada unsur keburukan, maka ketika seorang melihat sesuatu yang ta'ajub, ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, agar apa yang kita lihat tidak terkena ain. Baik. Tentang permasalahan mengkai dan juga tentang permasalahan meruqyah di sini, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperbolehkan untuk meruqyah karena Nabi sallallahu mengatakan ma ara ba'san man istata'a minkum ayan fa akhahu falyaf'al. Barang siapa yang di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah, kerjakanlah. Akan tetapi seseorang yang meminta untuk dikai dan juga meminta untuk diruqyah, maka ini hukumnya makruh. Di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang di mana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan yadkhulul jannah min ummati sab'una alafan bighairi hisab. Di sana masuk ke dalam surga dari umatku 70 ribu, yang di mana mereka akan masuk tanpa dihisab. Dan dikatakan oleh Nabi SAW, humul ladina la yastarfun wala yatatayyarun wala yaktawun wala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka orang-orang yang la yastarfun, tidak meminta untuk diruqyah, wala yatatayyarun, dan juga tidak tatayyur dengan mengundi nasib, atau dengan apabila burung terbang ke kanan dia akan safar, kalau terbang ke kiri dia tidak akan safar. Ini atau tayyarun wala yaktawun, dan juga tidak meminta untuk dikai. Sehingga apabila dia meminta untuk diruqyah maka ini hukumnya makruh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sebagaimana yang tadi kita sebutkan, faman istata'a minkum ayanfa akhaw falyaf'al. Apabila di antara kalian bisa untuk memberikan manfaat kepada saudaranya maka lakukanlah. ketika kita melihat saudara kita terkena ain, atau dia misalkan ingin ruqyah dan dia mungkin tidak mau meminta karena hukumnya makruh, maka boleh bagi kita untuk membantunya tanpa diminta oleh dia. Karena Nabi SAW memperbolehkan untuk meruqyah. Ma'ara ba'san man istata'a minkum ayanfa akhahu falyaf'al. Nah, sedangkan meminta, orang yang dia meminta untuk diruqyah, maka ini makruh. Allahu taala alam. Baik, dengan ini kita sudah selesai tentang pembahasan Al-Kitab. Insyaallah taala pertemuan berikutnya kita akan masuk ke kitab Al-Wakalah. Subhanakallahumma bihamdik, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.